Naam, dia adalah baik pada takdirnya, pada ketentuannya baik, tapi pada yang tertakdirkan itu tidak baik. Ya. Naam, dikasih contoh di sini, misalnya al-qahd dan tidaknya Allah, kehendaknya Allah, Allah yang melakukannya, itu baik, punya hikmat. Ya. Naam, punya hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi manusia, ya, itu adalah suatu yang tidak baik. Naam. Maka kerana itulah di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, syarri ma qadait, kejelekan apa itu? Yang artinya kejelekan yang kamu takdirkan, ya, hal tersebut. Naam. Baik, dan ini tadi makna apa yang saya terangkan tentang al-qadar itu tadi. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa naj'alu qada'allahi wa qadarahu wa la naj'alu qada'allahi wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wa jitinabi nawahihi bal yajibu an nu'min wa na'lam anna lillahi alayna al-hujja la yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Ini masalah yang ke-11, yaitu masalah berhujjah dengan takdir dalam maksiat. Iya. Sekarang apakah boleh seorang itu berhujjah dengan takdir dalam maksiat? Jatuh dia dalam maksiat, jatuh dalam penyimpangan, tidak di atas ketaatan. Dia berkata, oh ini sudah takdir Allah tuh. Kata Ibnu Qudamah, la najalu qada Allah wa qadrahu hujjatan alaina. Tidak boleh kita menjadikan takdirnya Allah sebagai hujjah untuk kami. Hujjah untuk kita, kita pakaikan sebagai dalil fitarki awamirihi, untuk meninggalkan perintahnya, wajitinabi nawahi, ya, dan menjauhi apa namanya? Sini menjauhi larangannya. Ya kurang cocok ya. Kayaknya cocok tika binawahi gitu, menjalani larangannya. Kan begitu, ijtinab. Tapi dari sisi makna tidak cocok. Ya. Jadi kita tidak menjadikan qada Allah dan takdirnya hujjah bagi kami dalam meninggalkan perintahnya. Jadi jangan jadikan takdir dalam meninggalkan perintah. Kan begitu? Perintah kan harus dilaksanakan. Kalau larang hujjah untuk menjalankan larangan, kan begitu harusnya. Tapi di sini dikatakan meninggalkan larangan. Kurang tepat saya kira. Harusnya dikatakan irtikab nawahihi. Ya mungkin begitu tepatnya, ada kesalahan tulis mungkin. Wallahu taala alam. Ala kulli hal, poin pembahasan, boleh seorang itu menjadikan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah, sebagai dalil untuk dia. Ya. Dia berdalilkan dengan itu, dia meninggalkan perintah Allah. Kenapa kamu tidak sholat? Sudah ditakdirkan oleh Allah saya begini. Ya. Kenapa kamu tidak haji? Saya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak haji. Ya. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Ketaatan tersebut itu kan sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, saya tidak lakukan. Ya. Demikian pula ketika dia jatuh dalam maksiat, berbuat zina, kemudian ini dan seterusnya. Ya kau fulan, kenapa kamu seperti itu? Ya. Ya, kita ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Kenapa tidak boleh? Yajibu an nu'min, bahkan wajib kita mengimani, wa na'lam, dan kita mengetahui, anna lillahi alaina al-hujjah, Allah telah mempunyai hujjah atas kita. Jadi asalnya tidak boleh begitu, sebab sudah ada hujjah, ada alasan manusia ini harus di apa namanya, diberikan hukuman kalau melanggar perintah, tidak melakukan perintah, dan melanggar larangan. Iya. Maka asalnya dia diberikan hukuman sebab sudah ada hujjah, yaitu binzalil kutub, diturunkannya kitab-kitab. Adanya kitab Al-Quran, di dalamnya perintah, ya, tentang kewajiban-kewajiban, di dalamnya larangan, meninggalkan maksiat, dosa dan seterusnya, di dalamnya tuntunan yang baik. Kemudian segala sesuatu dalam Al-Quran diterangkan. Ya. Wabi'tsatur rusul, dan telah diutus Rasul. Nabi memperingatkan, menyuruh kepada kebaikan. Tidak satu kebaikan pun kecuali, dan satu kejelekan pun kecuali beliau peringatkan umatnya untuk menjauhinya. Apa gunanya diutus para nabi dan para rasul dan diturunkannya kitab? Ini sudah menjadi hujjah bagi makhluk. Kalau begitu, oh ini sudah ditakdirkan. Tidak boleh, akan sudah ditakdirkan. Ya, kamu sudah diberikan ilmu bahwa ini tidak boleh. Maka tidak boleh jatuh dalam hal tersebut. Ketentuan dari Allah dan sudah sampai kamu. Nah, sudah sampai kepada kamu. Ya. Kalau takdir, ya. Misalnya kamu sudah ditakdirkan, dia jatuh dalam zina. Kenapa kamu melakukannya? Kan? Maka kalau dia disiksa juga, dia berdalilkan dengan itu, kepadanya juga telah ditakdirkan perintah kepadamu, bahwa orang yang berzina itu akan kena adab. Dia disiksa dengan takdir. Dalam ketentuan Allah, cuma ini orang salah dalam penggunaan ya, dalam menggunakan takdir Allah wa ta'ala. Takdir itu tidak dijadikan hujjah kalau kena musibah. Kasurik raji'un. Naam qaddar kafa'an. Allah sudah Allah melakukan kehendaki. Itu pak musibah. Tapi maksiat tidak boleh berhujjah. Dan tidak ada hujjah baginya. Ya. Maka ini amalannya kembali kepada dia. Bukan disandarkan kepada Allah. Bukan kepadanya. Dan yang kedua. Berhujjah dengan takdir dalam ayat. Allah subhanahu telah memerintahkan hamba. Memberi hamba. Dan dari hal luas. Awan kepada hamba kecuali mampu. Nah, syariat sesuatu yang kita dalam batas kemampuan manusia. Itu dalam Al-Quran dikatakan la wa nafsan illa usaha, tidak membebani seorang itu kecuali dengan kemampuannya. Ayat yang lain fattaqullah, kemampuan kalian. Andai kata terima saja kenyataan, ya. Majbur menerima kenyataan saja, ya. Maka tidak mungkin di sini dibebani kemampuan kemampuan. Ya. Ini dalil yang kedua. Kemudian yang ketiga, dibedakan, ya, semua orang membedakan tiari dan ijibari. Itu amalan yang asalnya dan amalan, dan manusia ini amalannya ikhtiar sesuai dengan kehendaknya. Paksa, kalau dia terpaksa, ya, masuk ke dalam kategori maafkan kalau dipaksa. Dipaksa misalnya dia membunuh, dipaksa melakukan dosa, ya hukumnya dia terpaksa. Dia lakukan dosa jamannya dengan kehendak ikhtiarnya, pekerjaannya. Karena itu tidak boleh, ya, kita terima. Kamu tidak terpaksa, kamu kehendakmu, ya. Itu tidak boleh berhujjah dengan takdir untuk melakukan maksiat dalam hal ini. Kemudian yang keempat, orang yang melakukan dia kan kata sudah ditakdirkan jatuh dalam begitu. Sudah jatuh dalam maksiat. Sebelum melakukan maksiat, tahu apakah dia sudah ditakdirkan itu dalam maksiat atau tidak ditakdirkan maksiat. Kan dia katakan jatuh dalam maksiat, sekarang dia beriman. Bukan maksiat ditakdirkan dalam maksiat atau tidak ditakdirkan. Takdirnya apa? Kenapa dia jatuh? Ya. Katakan takdirmu tidak jatuh dalam maksiat. Padahal dia asalnya tidak tahu. Iya, kan begitu? Ya. Kalau begitu tidak bisa berhujjah. Ya, dengan sini padahal kamu tidak tahu asalnya. Kemudian yang kelima, inilah sisi pendalilan. Telah diutus para rasul, diturunkan kita hujjah, argumen kuat. Sama sudah diterangkan, segala suatu dan larangan sudah diterangkan, baik dan buruk sudah diterangkan, sudah ada keterangannya. Siapa yang melanggar, maka harus memperhitungkan hadahu wa ta'ala. Nah, baik, ke 12. Kata beliau, wa na'lam Allah subhanahu wa ta'ala amara wa naha illa al-mustati' lil fi wa tark. Ini masalah yang ke-12, bahwa perintah dan larangan itu semuanya masuk dalam batas kemampuan hamba. Perintah yang mampu melakukannya, larangan yang mampu untuk meninggalkannya. Iya, mampu untuk meninggalkan. Iya. Dan ini harus dipahami, termasuk poin pokok dalam masalah takdir, supaya jangan berhujjah tadi itu dalam masalah maksiat dan jangan digunakan dalam kesesatan yang lain. Kemudian masalah yang ke-13, walam wa annahu lam yujibir ahadan ala ma'siyatin wala tarrahu ila tarki ta'atin. Dan sungguhnya Allah tidak memaksa seorang pun melakukan maksiat dan tidak mendesaknya untuk meninggalkan suatu ketaatan. Iya. Tidak ada itu. Nah, jadi tidak boleh mengatakan dia ini mujibir. Ya, sudah terpaksa, sudah diharuskan seperti itu. Ya. Sisa menerima kenyataan saja. Dan seperti itu. Nah, sebab dalam Al-Quran dikatakan qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum, dan Allah Ta'ala berfirman bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm, pada hari ini diberikan balasan kepada setiap jiwa terhadap apa yang dia lakukan, tidak ada kezaliman pada hari ini. Sekiranya jelas ini. Kemudian masalah yang ke-14 dan ini yang terakhir, kata beliau, kata Ibnu Qudamah, fadalla ala anna lil abdi fi'lan wa kasban yujza ala husnihi bis thawab wa ala sayyihi bil iqab wa huwa waqi'un bi qada'i Allah wa qadrihi. Maka ini menunjukkan bahwa seorang hamba itu punya pekerjaan dan punya kasban. Nah, ini termasuk kritikan terhadap Ibnu Qudamah. Kita katakan di awal pertemuan kemarin, di dalam kitab ini Ibnu Qudamah dikritik pada beliau 3 kalimat. Ya, ini kalimat yang ketiga yang beliau dikritik. Pada kalimat kasban. Al-kasb ini istilahnya orang-orang Asy'ariyah. Dipakai oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-kasb kalau dalam penggunaan Al-Quran itu bermakna amalan. Tapi di sini Ibnu Qudamah sudah pakai amalan. Fi'il. Fi'il wa kasban. Jadi amalan dan kasban. Kasban ini apa? Kalau dia inginkan takkid, dia pakai waw. Ya, maka kurang tepat. Ya, sisi kritikannya bukan dikatakan beliau mengikuti orang Asy'ariyah dalam masalah ini, enggak. Tapi penggunaan lafaz saja kritikannya. Lafaz ini lafaz yang dibikin oleh ahlul bid'ah. Ya, dalam masalah akidah. Ya, asal penggunaan memang ada dalam Al-Qur'an, tapi dengan makna perbuatan. Ya, adapun ahlul bid'ah, al-kasb, mereka pakai bukan maknanya perbuatan, tapi mahallun lil kasb, tempat melakukannya. Jadi bukan dia melakukan, dia ini tempat terjadinya pekerjaan itu. Ya. Nah, ini orang-orang Asy'ariyah dan bos-bosnya saja berselisih dalam memahami makna kasb ini. Sampai ada 12 pendapat ya, tentang makna kasb. Nah, yang ini termasuk kalimat-kalimat yang dikritik terhadap beliau. Dan kritikannya bagusnya ditinggalkan kalimat ini. Ya, khususnya dalam buku akidah, murni memakai kalimat-kalimat yang tidak dipakai oleh ahlul bid'ah. Ya, kalimat yang agak identik dengan ahlul bid'ah, apalagi tidak diterangkan maksudnya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa hamba itu punya pekerjaan, punya perbuatan. Yujza ala husnihi, dia mendapatkan pahala. Ya, kalau dia berbuat baik, disawab dapat pahala. Wa ala sayyihi bil iqab, kalau dia berbuat jelek juga mendapatkan dosa. Ya, wa huwa waqi'un biqada'illahi wa qadarih, dan dia terjadi dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masalah yang ke-14, bahwa ikatan perbuatan hamba. Hamba itu punya perbuatan dinisbahkan kepada hamba, tapi perbuatan hamba ini terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kaidah-kaidah penting. Ini 14 masalah ya. Kalau dipahami dengan baik, ya, insyaallah taala banyak sekali membantu, dan seorang muslim itu bisa kokoh berada di atas kebenaran di dalam masalah memahami masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.